semua STM Mania. Korban Kim Chil. Aji Jaya. Ku teringat saat bersamamu bercanda mesra, berjumbu rayu, bercerita kita bertiga. Kenangan itu masih terasa. Setahun sudah telah berlalu. Pamitmu pergi tinggalkan aku. Kini kau pergi, pergi menjauh. Masih terasa. Pak Enta. Sayang aku kangen ya. Hey, bunga, bunga. Sang, thank you, terima kasih.